siang hari terasa bunyi bergetar. Wajah siang hari hitam tertutup kabut. Apa yang akan terjadi? Apa yang sudah terjadi? Tidur tak pernah mimpi.